Kita kasih satu lagu yang enak banget ya buat cowok-cowok yang ada di bawah. Hanya ingin kau tahu bahwa Sera buat warga Sido Jangkung ya.